وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسلمين يا مسلمات لله سبحانه وتعالى، kita lanjutkan kajian kita Sahih Muslim masuk pada bab 45 babu al-i'tidal fi sujud wa wad' al-kaffayn 'ala al-ardh wa raf' al-kaffayn 'an al-jambayn wa raf' al-badni 'an al-fakhidayn fi sujud bab al-i'tidal fi sujud. I'tidal itu adalah sederhana. I'tidal yakni sederhana biasa, tidak terlalu berlebihan. Wad'u kaffayni 'alal, meletakkan kedua tangan di tangan kita, letakkan keduanya di atas lantai dan mengangkat kedua siku jauh dari rusuk. Kedua rusuk diangkat, ya, mengangkat kedua siku jauh dari rusuk. Waraf'ul batni, mengangkat perut. Anil fakhidaini, jauh dari paha di waktu sujud. Ya, artinya perut itu tidak menempel ke perut. Ya. Jadi ada orang sujudnya ini nih. Nah, ini enggak. Jadi perutnya jauh dari perut, dari paha. Kemudian tangannya di lantai, kemudian sikunya menjauh dari rusuk. Hadis 1102. Haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa haddatsana Waqi'u bin Syu'bah عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. اعتدلوا في السجود يعني لرسله، yaitu sedang, tidak terlalu berlebihan, tidak juga malas-malas di dalam sujud. Dan janganlah salah seorang di antaramu membentangkan lengannya seperti anjing membentangkan lengannya. Bagaimana anjing? Dia sikunya itu di lantai, yang dia bertangan tangannya siku, tapi nggak boleh, ya, tidak boleh. Nah, ini nggak boleh, tapi harus diangkat sikunya. Nah, ini adalah anjing, ya, membentangkan tangannya. Hadis 1103. Haddatsana Muhammad ibn Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far ha qala wa haddatsani Yahya ibn Habib qala haddatsana Khalid ya'ni ibn al-Harith qala حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. Ya, ini perbedaan nafas saja. Kalau yang sebelumnya wala yabsut, kalau di sini wala yatabassat ahadukum bil ain, bisa seperti yakni maknanya adalah janganlah membentangkan lengannya seperti anjing membentangkan lengannya. Hadis 1104. Haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Ubaydullah ibn Ibad ibn Iyad Iyad an Iyad an al-Bara an al-Bara an al-Bara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka. Dari Al-Bara dia mengatakan kalau Rasulullah SAW, jika engkau sujud maka letakkanlah kedua tanganmu yang dikatakan kaf ini, ya, kalau kita menerjemahkannya telapak tangan, ya, tapi sebenarnya tangan, letakkan tangan ini ke lantai. Wadha kaffayka, letakkanlah kedua tanganmu, warfa mirfaqayk, dan angkatlah kedua siku. Warfa, dan angkatlah kedua siku. Baik. Hadis-hadis ini, maksud dari hadis-hadis yang dicantumkan dalam bab ini adalah annahu yanbaghi lis-sajidi an yadha'a kaffayhi 'ala al-ardh, bahwasanya sepantasnya bagi orang yang sujud untuk meletakkan kedua tangannya di atas lantai. Wa yarfa' mirfaqayhi 'ala al-ardh, dan dia angkat kedua sikunya dari lantai. Jadi tidak boleh di atas lantai, tapi diangkat. Wa'an jambaihi, dan juga dijauhkan dari rusuknya. Raf'an baliman, dengan betul-betul mengangkatnya. Bihaitsu yadhhar yadhhar batinu ithayyi idza lam yakun mastura, betul-betul diangkat tangan dan sikunya menjauh dari sisinya, di mana tampak lekukan dari ketiaknya, ya, atau bisa juga perut ketiaknya, yang bagian dalam dari ketiaknya apabila dia tidak ditutup. Kalau seandainya dia tidak pakai baju lah, misalkan ketika dia mau bersujud dengan meletakkan, mengangkat sikunya dari lantai, kemudian menjauhkan dari sisi rusuknya sehingga kelihatan ketiaknya. Wa hadza adabun muttafaqun ala istihbabihi. Ini adalah adab, ya, tata cara muttafaqun ala istihbabihi, yang telah disepakati dianjurkan seperti itu, ya, telah disepakati untuk dianjurkannya, itu yang lebih baik. Falau tarakau kana musian murtakiban, kalau seandainya dia tinggalkan tidak seperti itu, maka dia telah melakukan sebuah keburukan. Wannahyu litanzih, larangan ini untuk menyempurnakan atau untuk mensucikan. Dan tadi disebutkan janganlah kamu, ya, membentangkan tangan seperti anjing membentangkan tangannya, ya, seperti bentangan anjing. Ini larangan litanzih, bukan litahrim. Litanzi maksudnya untuk mensucikan dan membersihkan. Maksudnya di sini adalah jika dilakukan itu adalah makruh. Jatuhnya kepada makruh. Kalau kita lihat kepada ahkam taklifi khamsah. Kalau kita lihat kepada hukum-hukum taklifi yang lima. Wassalatuhu sahihatun wa dhahir. Salatnya sahih, sah. Artinya apa? Kalau seandainya ada yang sujud sikunya di atas lantai, kemudian dirapatkan ke sisinya, dia telah membuat sebuah keburukan di dalam sholatnya, namun sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Qala ulama, ulama mengatakan wal hikmatu fi hadha. Hikmah di dalam hal ini, yakni hikmah apa? Hikmah di dalam bentuk sujud yang sempurna tadi. Annahu ashbah bit tawadhu'i wa abla fi tamkin jabahati wal anfi min al ardh. Wa ab'adu min hay'at al kisala. Bahwasanya sujud seperti ini, yang bagaimana sujudnya? Sujudnya i'tidal, sujud sedang, kemudian tangan letakkan di lantai, sikunya diangkat dan dijauhkan dari sisi perutnya, jauhkan dari pahanya. Ini lebih asbah, lebih mendekat, lebih betul-betul serupa bitawadhu'i, betul-betul tawadhu'i, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Wa abdul dan betul-betul memungkinkan fi tamkin jabhati wal anf min al-am. Kondisi ini betul-betul sangat memaksimalkan, memposisikan kening dan hidung di atas lantai. Betul-betul tertekan dia, terkini. Sehingga betul-betul maksimal. Nah, berarti sujud kita itu betul kening itu dengan hidung betul-betul kena lantai. Dengan dengan kondisi bentuk sujud seperti tadi itu betul-betul maksimal. Wa ab'ad dan lebih jauh min hayati al-usala, lebih jauh dari bentuk gerakan orang pemalas. Kalau parinya dekat kepada pahanya, kemudian tangannya meloyo saja gitu ya, itu orang pemalas. Baik. Fa innal mumbasita kashabil kalb. Sesungguhnya orang yang membentangkan tangannya itu seperti anjing. Wa yush'al halu bitahawun bis-salat. Maka keadaannya itu seakan-akan mengisyaratkan atau seakan-akan merasakan meremehkan sholat, tidak ada keseriusannya, menganggap enteng. Wa qillati al-i'tina'i biha, dan kurang memperhatikannya. Wal iqbali 'alaiha, kurang kesungguhannya dengan salat. Wallahu a'lam. Wa ma al-fadhlu bab fihi. Adapun lafaz-lafaz dalam bab tadi dijelaskan wala yabsu ahadukum dhira'an bisaqal, dalam riwayat yang lain wala yatabassat, dengan ada tambahan ta. Kalau yang pertama itu adalah fi'il tsulatsi, kalau yang kedua adalah fi'il tsulatsi mazid dengan tambahan ta. Ya, biziyadat ta al-musanna min fawq inbisaq al-qalb. Hadha min al-afdal sahihani wa taqdiru wa la yabsut dhira'ayhi fa yanbisut fa yanbasut inbisaq al-qalb. Janganlah dia membentangkan kedua lengannya sehingga menyebabkan bentangannya seperti bentangan anjing. Waqad al-lafdul akhar wa la yatabassat dhira'ayhi fa yanbasut inbisaq al-qalb. Begitu juga dengan lafaz yang kedua. Baik. Hadis berikutnya yang ada lafaznya adalah hadis 1107. Haddatsana Yahya bin Yahya wa Ibnu Abi Umar jami'an an Sufyan qala Yahya akhbarana Sufyan bin Uyayna an Ubaydillah bin Abdillah bin Asam an ammihi Yazid bin Asam an Maymunata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada law sha'at bahmatun an tamurra bayna yadayhi lamarrat. Dari sanadnya, dari Maymunah, dia mengatakan karena Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, apabila dia sujud, maka law sya'at bahmatun an tamur. Kalau seandainya anak kambing ingin melintas, ya, baina yadayhi, di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lal marrat, sungguh dia telah lewat. Jadi beliau betul-betul mengangkat tangannya. Adapun hadis sebelumnya dalam riwayat kan Rasulullah SAW idza sajada yujannihu fi sujudihi hatta yura wadahu ibtayhi. Dengan Nabi SAW yujannihu fi sujudihi, makna yujannihu yaitu farraja baina yadayhi, ya, yujannihu janah, janah itu apa? Janah itu adalah sayap. Ya, seakan-akan Nabi membentangkan sayapnya, ya, ketika dia sujud sampai kelihatan putih, ya, kelihatan mengkilat, gitu ya, putih dari kedua ketiaknya. Dalam riwayat al-Laitsi Rasulullah SAW mengatakan kana idza anna Rasulullah SAW kana idza sajada farraja yadayhi an ibtayhi hatta inni la'ara bayadha ibtayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sujud, beliau buka dua tangannya dari ketiak sampai aku sungguh melihat putih ketiak beliau. Hadis 1108 juga haddatsana Is'haq ibn Ibrahim al-Hamdani qala akhbarana Marwan ibn Muawiyah al-Fazari qala haddatsana Ubaydillah bin Abdillah bin Asam an Yazid bin Asam annahu akhbarahu an Maymunata zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح الطيب من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. بقصد كتاب ميمونة اسر النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sujud khawwala biyadaihi ay jannaha. Khawwala artinya adalah jannaha, yaitu dia kembangkan sayapnya. Ya. Sehingga kelihatan putih ketiaknya dari orang belakang, dari belakang. Ini orang belakang beliau akan melihat putih dari ketiaknya. Apabila dia duduk, itma'anna, dia itu tenang, ya, duduk di atas pahanya yang kiri, ya, di dia duduk di bagian kakinya yang kiri. Baik, ini adalah bentuk dari cara duduk atau cara sujud di waktu kita sujud, bahwa betul-betul sujud dengan baik sehingga sempurna sholat kita. Wallahu ta'ala, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Insyaallah nanti akan kita pelajari bagaimana duduknya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.